Mitra Bisnis, Detik menulis, Badan Karantina Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, belum lama ini memusnahkan 45 ton bawang merah ilegal asal Malaysia yang dinilai tidak dilaporkan dan pengirimannya tidak sesuai aturan. Di sisi lain, belakangan ini, harga bawang merah melonjak berkali-kali lipat dari harga normal akibat kurangnya pasokan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adwe. Pak Juan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Lihatnya nggak bisa begitu, itu ada peraturannya. Karantina itu ada peraturannya. Di pemerintah juga ada peraturannya, mana yang dimusnahkan, mana yang dilelang. Tekstil juga gitu, ada yang dimusnahkan, ada yang dilelang. Dan itu semua yang tahu karena petugas karantina setempat. Dan peraturan pemerintah yang menetapkan itu. Hal ini kaitannya kepada Departemen Pertanian. Nah, kita nggak bisa ngerti kenapa ini dimusnahkan, kenapa ini tidak. Itu yang harus ditanyakan kepada pemerintah. Kalau soal nanya bijak atau tidak, kacamatanya bisa dua. Kalau saya mengatakan untuk mengambil tindakan tegas, ya harus dimusnahkan. Tapi kalau untuk melihat memang pasar lagi kurang, sampai kapan kita mengatakan pasar itu kurang dan orang melakukan import dengan cara itu juga, diparkir aja di pelabuhan, terus dilelang, yang beli orangnya itu-itu juga. Itu yang jadi masalah. Secara operasional, kalau tidak dimusnahkan, jauh lebih kompleks daripada barang itu dimusnahkan. Nah ini pengertiannya harus begitu. Kenapa yang dimusnahkan dari Malaysia itu hanya bawang merah? Karena bawang merah dalam negeri memang berlimpah. Kita memproduksikan bawang merah cukup besar produksi dalam negeri. Kalau yang bawang putih tidak bisa dimusnahkan, kenapa? Memang kita produksinya rendah. Nah itu pertimbangannya banyak, Mas. Harus dibedakan mana bawang merah, mana bawang putih. Kalau bawang merah di mana-mana di makanan itu belum tentu ada. Tapi kalau bawang putih hampir di semua di penyedap makanan itu selalu ada. Nah kemudian kebutuhan bawang putih jauh lebih besar daripada bawang merah. Selama ini pemerintah mengacu kepada patokan harga bawang merah. Tetapi dia tidak signifikan terhadap bawang putih sebenarnya. Sehingga di dalam permen TAN mengenai hortikultura itu salah satu item di 11 komoditi itu dimasukkanlah bawang putih. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing petani di dalam masalah bawang ini. Hanya yang menjadi persoalan, angka yang mengatakan bawang merah dan bawang putih dipisahkan itu belum secara signifikan pemisahan dari hasil surveinya. Sehingga dasar harga bawang merah selalu mengikuti patokan harga bawang putih yang pasarnya internasional. Jadi kalau di Indonesia panen bawang merah, bawang putih harganya ikut turun. Sehingga pada saat panen harga bawang merah ikut turun. Nah itu yang menyebabkan selalu ada dua dikotomi di dua produk ini. Jadi tidak apple to apple menurut saya. Nah kebijakan pemberantasan atau pemusnahan itu memang kewajiban karantina untuk melaksanakan eksekusi terhadap penyimpangan-penyimpangan produk yang namanya hortikultura yang masuknya secara ilegal. Apapun yang terjadi, kalau dilakukan itu memang asalkan konsisten, orang tidak akan berani lagi melakukan ilegal terhadap produk-produk apapun yang masuk ke Indonesia. Tetapi kalau umpamanya ditoleransi, diizinkan, dibongkar lagi, itu tidak menyelesaikan masalah. Akan banyak orang-orang lain yang melakukan ilegalisasi terhadap produk-produk hortikultura masuk ke Indonesia. Nah ini yang sebenarnya kita sebagai pengusaha melihatnya harus dilihat secara komprehensif, nggak bisa case by case. Nah saran saya terhadap kebijakan ini, sekarang saatnya mulai lakukan pemisahan harga bawang merah dan harga bawang putih. Itu menjadi satu produk, dua produk yang saling terikat tapi tidak sama. Nah ini yang memang agak berat, tetapi bawang putih kita produksi dalam negeri masih sangat kurang. Nah ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan oleh pemerintah bagaimana ngangkat soal bawang putih ini. Nah ini yang menjadi tugas pemerintah lah. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adwe. Saya Wendy Lim.